da piquete. Makin pede, walaupun kita kere, shopping yo rame-rame, siap untuk ngeceng bersama-sama sore-sore. Ku pinjem boil agar jadi komersil, sambil bongkar supaya gayaku semakin tampil. Coba siapkan kail, tuko dan gadis centil, ku harus total dandan karena muka memble harus tampil.